Konsultasi Syariah. Qada puasa Asyura karena haid. Pertanyaan, apakah wanita haid yang tidak bisa puasa Asyura bisa mengqadanya setelah suci karena berharap ingin mendapatkan pahala puasa di hari Asyura? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang yang tidak bisa puasa Asyura disebabkan udzur tertentu tidak perlu mengqadanya, mengingat tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. Dan pahala puasa Asyura itu dikaitkan dengan kegiatan puasa di tanggal 10 Muharram saja. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, ada orang yang tidak bisa menjalankan puasa Asyura disebabkan haid. Apakah dia boleh mengqadanya? Jawaban yang beliau sampaikan, amalan sunnah itu ada dua. Satu, amalan sunnah yang memiliki sebab. Dan dua, amalan sunnah yang tidak memiliki sebab. Untuk amalan sunnah yang memiliki sebab, menjadi hilang kesempatannya dengan hilangnya sebab, dan tidak perlu diqadha. Contoh, tahiyatul masjid. Ketika ada orang datang, lalu duduk lama sekali, kemudian dia ingin melakukan tahiyatul masjid, maka sholatnya tidak terhitung sebagai tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid adalah sholat yang memiliki sebab, terikat dengan sebab tertentu. Ketika sebabnya hilang, maka tidak disyariatkan melakukannya. Kemudian beliau melanjutkan, contoh yang lain, menurut yang kita pahami, adalah puasa hari Arafah dan hari Asyura. Ketika seseorang menunda puasa hari Arafah dan hari Asyura tanpa udzur, kita semua tahu dia tidak boleh mengqadanya. Dan tidak ada manfaat andai dia mengqadanya. Artinya, tidak dinilai sebagai puasa hari Arafah atau hari Asyura. Beliau juga mengatakan, sementara ketika ada orang yang memiliki udzur seperti wanita haid atau nifas atau karena sakit, yang kami pahami dia juga tidak perlu mengqadha. Karena puasa ini khusus dengan hari tertentu, sehingga hukumnya tidak berlaku ketika hari tersebut sudah berlalu. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Tetap memiliki pahala jika diiringi dengan niat. Orang yang memiliki rutinitas amal tertentu, kemudian dia tidak bisa mengerjakannya disebabkan udzur, seperti sakit, haid, atau nifas, dan dia berniat untuk tetap menjalankan amal itu andai tidak ada udzur, maka dia tetap mendapatkan pahala sesuai amal yang dia niatkan. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika seorang hamba mengalami sakit atau safar, maka dicatat untuknya pahala amalan seperti yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas, dicatat untuknya pahala amalan seperti yang dia kerjakan ketika mukim dan sehat. Ini berlaku bagi orang yang memiliki kebiasaan amal soleh, lalu dia terhalangi untuk melakukannya, sementara niatnya ingin terus mengerjakannya, andai tidak ada penghalang. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.